Kita lanjutkan kajian kitab tentang al-Ayyumiyah di Ilmil Arabiyah. Qala Imam Al-Tawud Rahimullah Al-Zalimanku wa Anwaku Kalimah Arab dan macam-macamnya. Wal-Zalimanku Qawlun mufradun wa jasman wa fi'lun wa harfun ja'a biman. Kalimat ialah ucapan yang terbentuk mufrad. Dan kalimat itu ada yang berupa isim, ada yang berupa fi'il, dan ada yang berupa huruf yang memiliki makna tertentu. Nampak model. Pembahasan kita saat ini adalah tentang al-karimah wa anwa'uha, macam-macam kalimah Arab. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa kalimat Arab itu terbagi menjadi tiga. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a biman. Hal ini berdasarkan al-istiqra, penelitian para ulama alimahku terhadap kalam-kalam Arab. Dan ternyata memang kalimat Arab itu hanya ada tiga macam, yakni isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Nah, kalau ditanya apa dasarnya kalimat Arab itu memiliki tiga macam jenis, menjawab berdasarkan istiqra atau penelitian. Dan istiqra ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, tentang pengertian al-kalimah. Menurut bahasa, kalimah itu adalah jumlah mudijah atau kalam. Menurut bahasa, kalimah itu adalah jumlah mudijah atau kalam. Sebelum kita selesai, sempurna dan terbaikah. Kalau dan bagaimana yang telah kita baca ini menurutkan perkataan yang berusaha mengetahuinya ma'akum Allah dalam kitab beliau Majmu' al-Fatawa. Tidaklah disumpai dalam Al-Quran sunnah maupun kalam sahab istilah al-kalimah kecuali maksudnya ialah jumlah yang sempurna. Tidaklah dijumpai dalam Al-Quran, Al Sunnah maupun kalam ma'aw istilah al-kalimah kecuali maksudnya adalah al-jumlah yang sempurna. Saya melihat dari arti bahasa al-kalimah itu ya jumlah mudijah ialah alam. Contoh dalam Al-Quran kalla wa kalimatun. Kalla ya kalimatun wa kalimatun. Dalam Al-Quran ya tak ya kalah ya uang dari matur dia kawilan uang kawilan kalah uang dari matur uang kawilan ya. Kalla huwa kalimatun hiya qawlun. Ya. Mirip. Mirip dalam diri. Ah. Ya. Kalla huwa kalimatun. Dan bawa mushaf yang agak tirisnya. Kamla inna ha kalimatun wa qawlu maka ini. Nah, kalla innaha kalimatun huwa qawluha. Ya, surat apa ini? Al-Mu'minun ayat yang tersebut. Kalla innaha kalimatun huwa qawluha. Jemput kalimat itu menjelaskan beberapa pernyataan atau jumlah sebelumnya yang sempurna ya. Semuanya disebut apa ini? Kalimat ayat sebelumnya ya, itu jumlah yang sempurna. Kemudian dalam ini kalimat yang disebut dalam Quran tadi disebut kalimat. Dan jumlah yang sempurna tadi disebut dengan apa ini? Kalimat. Kalla innaha kalimatun huwa qawluha. Kemudian dalam hadis atau dalam sunnah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu kalimatin kalimat yang paling benar yang diutamakan oleh Wahab adalah kalimat yang diutamakan oleh si Labid, Labid Ibn Rabi'ah Ibn Alim, yang berbunyi ala kullu shay'in ma qadallahu ba'du. Ingatlah, taulah segala sesuatu selain Allah baru. Wa kullu na'imin, salam sembahan dari Allah segala baru. Wa kullu na'imin, la ma'ala ba'da. Setiap nikmat pasti akan hilang, akan sirna. Ya. Nah ini jumlah lebihnya kalau sempurna, tapi disebut kalimat. Ya, tapi ini benar apa ini? Bahasa, ya. Nah, sekarang mau ini. Ya, jelas. Ini contoh dalam hadis dan contoh dalam kalam Arab. Hadis itu asrafu kalimatin qala al-Arab kalimatul lahi. Sadaqru. Ini hadisnya dilanjut. Ala kullu shay'in ma qala Allah Allah. Wabulun nafiq Allah Al-Fatihah. Nah, Labid Ibn Abiyah Ibn Aman Sastrawan Allah berkumpul. Adapun definisi kalimah menurut istilah kalimah, ialah qawlun mufrad, ucapan yang mufrad.